السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أعزكم الله. hari ini tanggal 22 Muharram 1441 Hijriah atau tanggal 22 September 2019 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Durus Muhimmah di Amtid Ummah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, dan disarah oleh Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan kita sampai pada halaman 22, yaitu tentang surat At-Takatsur, tentang la tarawunnal jahim. Benar-benar kita akan melihat jahim, neraka jahim. Ay tataridunnal qiyamah, itu benar-benar pada kiamat kelak. La tarawunnal jahim allati a'addaha Allahu lil kafirin, akan terlihat neraka itu yang Allah sediakan, janjikan kepada orang-orang kafir, yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Wal jahimu wahyin nar, al jahim, al jahim itu adalah neraka. Yuk tabiha yaumal kiamati ila ardi makhsyar, nanti didatangkan pada hari kiamat itu ya ila ardil mahsyar, kepada tanah mahsyar. Amma fil hadis, sebagaimana dalam hadis ini, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70 alf zimamin ma'a kulli zimamin 70 ألف ملك يجرونها فيعاينها الناس ويشاهدونها. Di sini jelaskan bahwasanya Nabi SAW bersabda yu'ta bi jahannam, pada hari itu neraka itu didatangkan. Yu'ta bi jahannam yawma idin, pada hari itu neraka itu didatangkan. Laha sab'una alfa zimamin, bagi neraka itu ada 70,000 tali kekang. Jadi bagi neraka itu ada 70,000 tali kekang. Ma'akul li zimamin, bersama setiap tali kekang itu 70 alfa malakin, ada 70,000 malaikat yajurunaha, yang menyeretnya. Itu bisa bayangkan neraka jahannam itu didatangkan pada hari itu, ya, pada hari di mana padang mahsyar itu didatangkan pula. Itu ada, ya, bagi neraka jahannam itu ada 70,000 zimamin, 70 ribu tali kekang. Di setiap tali kekangnya ada 70 ribu malaikat ijrunaha. Jadi antum bisa bayangkan 70 ribu tali kekang. Setiap kekangnya ada 70 ribu malaikat. Jadi kalau malaikatnya 70 kali 70 ribu berapa? 70 ribu kali 70 ribu 49 berapa? Miliar. Ya. Jadi kalau misalnya taruhlah antum lihat di sini, tujuh puluh ribu kali 70 ribu, ya, empat miliar 900 juta malaikat. Yang itu bagian yang menyeret neraka jahanam. Belum malaikat yang lain. Belum malaikat yang lain. Jumlah malaikat dahsyat. Maka ini hanya sebagai bentuk perwujudan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat itu dengan jumlah yang begitu banyak. Karena yu'ta bi jahannam yawma idin laha sab'una alfa zimam. Yu'ta bi jahannam yawma idin laha, bagi neraka itu sab'una alfa zimamin, ada 70 ribu kali kekang zimam. Ma'a kulli zimamin, di setiap tali kekang itu sab'una alfa malakin yajurrunaha, ada 70 ribu malaikat yang menyeretnya. Fayu'ainuha nasu. Nah, saat itu ya, wa yushahidunaha, menyaksikan dengan langsung, Mas. Saat itu manusia menyaksikan dengan langsung peristiwa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ثم لترون عين اليقين ثم kemudian لترونها, benar-benar akan menyaksikan عين اليقين, dengan عين mata اليقين, artinya di sini عين اليقين benar-benar melihat langsung. أي تعاينونها, yaitu benar-benar dia itu menyaksikan dengan keyakinannya dia sendiri. Haqiqatan, secara hakikatnya, biabsarikum, dengan mata-mata kalian. Wadhalika yaumul kiamat, dan yang demikian itu pada hari kiamat. Yauma yaqifun nasu baina yadayillah, hari di mana manusia itu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. Kemudian summa latus alunna yawma idin 'anin na'im, summa kemudian latus alunna, benar-benar akan ditanya yawma idin, pada hari 'anin na'im, tentang nikmat. Ai yas'alukumullahu tabaraka wa ta'ala, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan bertanya yaumal kiamat, pada hari kiamat, anin na'imil ladzi ataakum fid dunya, tentang berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan di dunia. Wa yadkhulu fi dzalika ni'matul mal, dan masuk dalam hal tersebut adalah nikmat harta, wa ni'matus sihah, dan nikmat kesehatan, wa ni'matul walad, nikmat anak. Ini nikmat sehat. Kalau ini nikmat sakit. Nikmat anak, nikmat sehat, nikmat harta, wa nikmatul markab, nikmat berkendara. nikmat berkendara. Apa yang dikendarai? Untuk kemaksiatan atau untuk ketaatan? Wa nikmatul maskan, nikmatnya tempat tinggal. Ustaz, karena tempatnya kecil, Ustaz. Nah, iya, walaupun kecil, untuk ketaatan atau kemaksiatan, semuanya ditanya seperti itu. Ya. Hatal ma'a al-barida, bahkan apa, air yang dingin, yus'alu anhu abdu yaumal qiyamah. Bahkan air yang dingin itu akan ditanya darinya, akan ditanya darinya pada hari kiamat seorang hamba itu, ya, ketika mendapatkan air dingin itu ditanya, ya, untuk apa air dingin? Hanya air dingin saja ditanya pada hari kiamat. Jadi antum bisa bayangkan di situ, tidak ada yang terlewat. Semuanya ini, karpet-karpet ini, lantai ini, tempat ini, masjid ini nanti akan bersaksi. Di daerah mana, tempat mana antum itu sujud. Makanya dianjurkannya antum itu tidak hanya matok tempat, satu tempat saja. Ya, karena nanti akan disaksikan antum itu sujud di mana saja. Ya. Dan ini dijelaskan, dijelaskan di footnote-nya, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamati ya'ni al-'abdu min an-na'im an yuqala lahu alam nasiha laka jismaka wa narwiyaka min al-ma'i al-barid. Allahu akbar. Wa sahih al-Bani fi sahiha 500. Dia kan terdiri dan Imam Hakim dan hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, pertama kali yang kelak akan ditanya pada hari kiamat, yakni bagi seorang hamba, minan na'im, dari nikmat-nikmat, an yuqala lahu, dikatakan padanya, alam nasiha laka jismaka, apakah engkau itu, ya, nasiha laka jismaka. Maksudnya di sini, ketika ditanya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang berbagai macam nikmat yang ada pada manusia. Jadi alam nasiha laka jismaka, tidakkah kami itu telah memberikan kesehatan bagimu pada tubuhmu? Ya. Artinya di sini ketika pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba itu tentang nikmat, ya, tentang nikmat. Alam nasiha laka jismaka, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada tubuhmu? Wa narwiyaka minal ma'il barid, dan kami telah memberikan air dingin kepadamu. Air dingin, Mas. Air dingin pun ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi wa narwiyaka minal ma'il barid, dan memberikan minum dari air yang dingin. Wa sahal al-Albani fi sahihah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis sahihah nomor 539. Antum lihat, air dingin pun bersaksi kesehatan tubuh antum pun nanti akan ditanya. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan kepada kita, nikmat yang mana yang lebih besar dari itu? Dan nanti akan ditanya tentang kesehatan kita. Allah. Sehingga di sini kaitannya bahwasanya bahkan air dingin pun akan ditanya. Air dingin pun akan ditanya. Jadi tentang hadisnya tadi sudah kita saksikan. Wa hadza fihi tanbihu ala ma suddirat bihi surah al-hakum at-tahasur. Ai asghalakum wa antum satus'aluna yaumal qiyamati anhu. Jadi wa hadza fihi tanbih, dan ini di dalamnya ada tanbih, peringatan. Alama sudirat bih surah, apa yang ya termaktub di sini ada dalam surat Al-Hakumut Takasur. Jadi asalnya surat ini semuanya isinya adalah tanbih, peringatan kepada manusia tentang apa? Ai asghalakum, kalian itu menjadi sibuk. Menjadi sibuk dengan apa? Memperbanyak dunia. Kalian itu menjadi sibuk memperbanyak dunia, harta. Wa antum satus aluna, kalian itu akan ditanya kelak yaumal kiamah, pada hari kiamat, anhu, tentang kesibukanmu. Ya. Fa iyyakum an yusghilakum hadzal na'im. Maka bagi kalian itu terhadap nikmat-nikmat itu engkau gunakan untuk apa? Kenapa kalian itu masih menyibukkan nikmat itu untuk dunia bukan untuk akhirat? Maksudnya seperti itu. Wa hadzal mal an syukril mun'im, dan harta ini harusnya dipergunakan untuk bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat. Wal qiyam bihaqqihi, dan melakukan apa yang menjadi haknya. Wal iqbal alaihi, dan menerima dari haknya tersebut. Maksudnya di sini haknya harta ini adalah zakat, Mas. Haknya harta itu harus antum itu apa? Memberikan zakat. Kemudian wahusni ibadati, dan harusnya beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Wal istidadi lil liqa'i, istidad, persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang telah kita siapkan? Jalla fi'ula. Wa iyyakum an yasghalakum hadzal ladzi khuliqa li ajlikum amma khuliqtum antum li ajli, dan kalian itu lebih sibuk ya dengan ini dibandingkan dengan sesungguhnya kalian itu disibuk diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini sampai kita itu sudah usia senja pun antum bisa melihat berapa banyak orang itu sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan akhiratnya. Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri, setiap pagi ada mbah-mbah itu ngangkut bambu. Bambu itu diangkut dengan dipikul sendiri, terkadang dengan sepeda digeret. Dia sudah bungkuk, tapi dia ingin menjual bambu itu untuk hidupnya dia. Jadi setiap hari tidak ada namanya kemudian dia itu pasrah begitu saja untuk ibadah begitu saja, tidak, tapi sibuk untuk tetap mencari harta. Ya. Kemudian kita masuk pada surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi waktu. Innal insana wal asr, wa di sini adalah harful qasam, ya, tawabi Allahi, wallahi, billahi. Wal asri, demi waktu. Allah azza wa jalla bersumpah dengan waktu. Inna nun di sini sebagai ditasydidkan, ada gunahnya, ditahan dua ketuk. Ya. Innal insan, nun mati ketemu sin. Ikhfa. Jadi disamarkan, disembunyikan. Ya, nun matinya disamarkan ke sin. Itu innal insan, insan bukan insan. Insan. Jadi insana lafi di situ sebagai apa? Mad tabi. Khusrin. Bukan husrin atau khu. Ya. Bukan husrin. Khusr. Lafi khusr. Illalladhi. Nah, sebagian orang membacanya illalladhi salah. Illa di sini ada syiddahnya, ada tasydidnya, ditekankan lagi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati. Ya, solihati itu juga mat tabi. Wa tawa, di sini juga matobi. Sau bil haqqi, qaf di sini sebagai apa? Qalqalah sughra. Wa tawasau bis sabri, awa juga matobi. Sabri, sabr, ba di sini qalqalah sughra. Nah, di sini wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan khusr, bangkrut, merugi. Antum lihat kaitannya dengan surat At-Takatsur, diperingatkan tentang apa? Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Kemudian diingatkan lagi tentang surat Al-Asr. Demi waktu, manusia itu benar-benar rugi. Illalladzina, kecuali orang-orang yang amanu, yang beriman. Wa amilus solihati, dan melakukan amal-amal solih. Wa tawasau, dan saling memberikan wasiat. Bil haqqi, dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Ini kaitannya dengan kajian kita kemarin. Apa mas kajian kita kemarin? Masih ingat kajian kita kemarin sore kemarin? Ketika ana tanya, antum harus menjadi orang yang anti mainstream. Ketika orang itu bertanya tentang apa, mas pekerjaannya di mana, gajinya berapa, anaknya berapa, rumahnya di mana, rumahnya berapa, kendaraannya apa, kendaraannya jumlahnya berapa. Ketika kumpul, ketika reuni, semuanya pertanyaan tentang itu. Tidak akan pernah ditanya tentang, mas, hari ini sudah berapa lembar Al-Quran yang antum baca? Mas, sudah doa pagi atau doa sore hari ini? Bukan ditanya, mas, sudah makan berapa kali hari ini? Yang ditanya harusnya tentang apa? Nasihat untuk mengingatkan dia tentang hari ini dipergunakan untuk apa? Untuk perkataan apa? Sudah duha atau belum, mas? Sudah sedekah belum, mas, hari ini? Seperti ini. Sehingga di sini tentang apa? Tentang tawasau bil haqqi, tentang harusnya saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Ini nanti akan dibahas. Kalau tidak dibahas, kita akan tambahkan. Ya, yang kaitannya dengan kajian tafsir setiap hari akhirnya. Jika ini sudah selesai, maka ada fawaid yang banyak orang tidak difahami adalah ketika orang berpisah disunahkan untuk mengucapkan surat ini, mengingatkan orang untuk melakukan kebaikan, mengingatkan orang bahwasanya orang itu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat kebaikan dan kesabaran. Ya. Di sini hadi suratun azimatun, ini adalah surat yang begitu agung, balighatun, yang ya merasuk nyampai, mujazatun, yang ringkas, hawatil khaira kullah, yang mencakup seluruh kebaikan. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala bersumpah, fiha, di dalamnya, bil asri, dengan apa? Dengan masa, wahuwa wahuwa taqallubul layli wal nahar, yaitu dengan bergantinya malam dan siang, wahuwa mahalul a'mal ibad, dan waktu ini adalah tempat beramalnya para hamba, min khairiha wa syarriha, baik dari kebaikannya maupun kejelekannya. Oh, ini masa, mas, dari semenjak antum bangun tidur, Allah azza wa jalla itu sudah memberikan antum nikmat yang besar. Dari antum bangun tidur dimudahkan antum untuk sholat berjamaah, dimudahkan antum untuk duduk majlis ilmu. Lalu amal soleh apalagi yang bisa antum lakukan terus menerus, jangan pernah ada rasa bosan. Kalau orang itu pernah melakukan atau merasakan rasa bosan, maka ketahuilah yang harus dipertanyakan adalah tentang ikhlasnya dia ketika melakukan amal tersebut, itu harus diperbaiki lagi. Maka yang disebutkan di sini, innal insana ay jinsul insan, itu jenisnya manusia. Tidak dikatakan di situ apa? Innal jinna, sesungguhnya jin. Tidak. Allah azza wajalla di sini berfirman kaitannya dengan manusia, bukan kaitannya dengan jin. La fi khusrin, benar-benar dalam keadaan merugi. An-nasu kulluhum khasiruna, seluruh manusia bangkrut. baik yang kafir maupun yang muslim itu bangkrut, merugi. Illa, kecuali manistasnahumullahu fi hadis surati, kecuali yang Allah kecualikan. Antum lihat ini, kecuali yang Allah jadikan pengecualian. Jadi kalau misalnya pas kajian kayak gini, ya. Antuk gitu kan, masuk, mas, kenapa? Ya zadakumullah hirsan. Semoga Allah azza wajalla menambahkan antum semangat. Ya. Kemudian, jadi Allah azza wajalla itu memberikan pengecualian pada surat ini. Wahum man jama'u sifatin arba'an. Itu orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang yang bisa menggabungkan empat macam sifat. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, ay billahi wa bima amarahum, yaitu beriman kepada Allah dan dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tabaraka wa ta'ala. Bil imani bihi, dengan beriman dengannya. Wa hada fihi al-ilm, dan di dalamnya itu ada ilm. Li'anna al-imana la yakunu illa an ilmin wa basiratin. Karena iman itu tidak bisa tegak kecuali dengan ilmu, dengan basirah. Para ulama menyebutkan ketika dikatakan an ilmin wa basiratin ay bil Quran wa sunnah, yaitu dengan Al-Quran dan sunnah. Ini sunnah yang sahiha. Wa amilu salihati, wa amin salihati. Dan yang kedua, sifat yang kedua dari orang yang tidak akan merugi adalah wa amilu salihati, dan mereka melakukan amal-amal soleh. Ay taqarrabu ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anwa'il ibadat, dengan macam-macam ibadah, berbagai macam-macam ibadah. Wa sanuful qurbati talaban li ridwanihi subhanahu, dan berbagai macam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla sebagai bentuk meminta ridhonya Allah subhanahu. Wa fi imanihim, di dalam imannya mereka. Wa amalihim as-salih, dan amal solehnya mereka. Takmilun li anfusihim, sebagai bentuk pensempurnaan kepada diri mereka. Jika orang yang melakukan amal soleh itu sesungguhnya dia sudah mensempurnakan apa yang kurang dari dirinya. Sesungguhnya orang yang melakukan amal soleh dia itu telah mensempurnakan apa yang menjadi kekurangan darinya. Wa tawasaw bil haqqi. Sekarang tawasaw bil haqqi, yaitu apa? Saling memberikan wasiat dalam kebenaran. Ay bidinillahi alladhi radiyahu li'ibadihi wa syara'ahu lahum wa tawasihim bi. Ay hastu ba'dihim ba'dun ala inayati bihi wal muhafadati alaihi wa hada takmilun li ghairihim ba'da an kammalu anfusahum. Bagaimana? Dijelaskan di sini maksud dari wa tawasaw bil haqqi, saling memberikan wasiat dengan kebenaran, maksudnya adalah bidinillahi, dengan agama Allah, alladzi radiyahu li'ibadihi, yang dimana Allah itu ridha, ridha kepada hamba-hambanya, wa syara'ahu lahu, dan Allah syariatkan agama itu bagi mereka, bagi para hambanya, wa tawasihim bih, dan Allah memberikan wasiat agar orang itu berpegang teguh dengan agama Allah. Ai, maksudnya adalah hasu ba'dihim ba'dun alal inayati, yaitu anjuran satu sebagian kepada sebagian yang lainnya, alal inayah, untuk saling menjaga, bihi agamanya, wal muhafadati alaihi, dan menjaga, ya, melindungi agama dan menjaga agama tersebut. Wahada takmilun, dan ini adalah bentuk pensempurnaan, li ghairihim, yang berlaku untuk, ya, orang lain, ba'da'an kammalu anfusahum, setelah mereka mensempurnakan diri mereka. Jadi mereka awalnya apa? Aman, beriman dulu. Kemudian untuk dirinya sendiri beramal soleh. Ini untuk pribadi. Kemudian untuk orang lain, yaitu tawasau, memberikan nasihat, memberikan wasiat untuk menetapi kebaikan dan kebenaran. Maka ini adalah bentuk kesempurnaan yang diperuntukkan untuk orang lain setelah dirinya itu sudah sempurna. Dengan apa? Dengan imannya, dengan amal soleh. Watawasau bis sabri, dan saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Ay ala ta'atillah, yaitu di atas ketaatan kepada Allah. Wa an maksiatillah, dan menjauhi dari bermaksiat kepada Allah. Wa ala aqdarillahi al-mu'lamati, atau mu'limati di sini, yaitu tentang takdir-takdir Allah yang mu'limah, yang terkadang pahit, menyakitkan. Wa hada fihi anna tariqad da'wati, dan di dalamnya bahwasannya jalan dakwah, la budda fihi min adah, jalan dakwah itu pasti harus ada gangguan. Fal yasbirul insanu wal yahtasib, maka hendaknya manusia itu bersabar dan dia mengharap pahala. Ya, menahan ngantuk itu termasuk berpahala, Mas. Kalau pas kajian, nahan ngantuk saja itu dapat pahala. Iya. Ya. Ngantuk saja, ya, untuk nahan saja, nahan ngantuk itu antum dapat pahala. Ya, karena di situ ada perjuangan. Hatta yakuna bi'idnillah, sampai dengan izin Allah, minan najin al-faizin. Minan najin al-faizin, orang termasuk golongan yang Allah selamatkan dan Allah berikan kemenangan. Waqad qala al-Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah yang meninggal tahun 204 rahimahullah. Lau, akhirnya kapan Imam Syafi'i? 150 tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Kemudian lahir Imam Syafi'i rahimahullah. Lau fakkaru an-nasu fi hadhihi suratu. Ya. Lau fakkaru, seandainya fakkaru an-nasu, manusia itu berpikir fi hadhihi surati, lakafathum. Seandainya manusia itu berpikir tentang surat ini, lakafathum, maka pasti surat ini telah mencukupi bagi mereka. Ai lakafathum wa'idun wa zajiran an manhiyati, mencukupi bagi mereka sebagai nasihat, sebagai peringatan, dan sebagai pelamanan bagi mereka. Wasaikon ilal khairi, dan yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Wal birri, dan juga amal kebaikan, ya, amal kebajikan. Bi anwa'ihi, dengan seluruh macam-macamnya. Paham sampai di sini? Insyaallah besok kita bahas tentang surat Al-Humazah. Al-Humazah. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Setelah ini kita belajar kitab syarah Hidayah Thalabul Ilm. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.